perhatian. Kurang pandang harapkan kasih, terlepaslah aku. Beginikah hati yang sepi, tinggalkan padaku. Betapa rungsing pikiran ini, aku mengulamu. Semusim cinta yang kau beri, hanya kau biarkan. Di lantaran yang gersang seorang, aku menghidupkan. Oh, padamu ku ucapkan secebis hati yang masih tersimpan di hati yang setia rasanya. Cintaku yang hanya ini telah pun ku berikan padamu. Pertama kali hati yang luka akibat cintamu kepadaku. Sepi, tinggalkan padaku. Betapa rungsing pikiran ini, aku mengelamu. Semusim